Apa? Kita nyanyi lagi di sini. Iya, biar semua enggak ketularan PKK. Nanti iya. Kalau banyak omong kuat kerdu. Barengi Ratu PKK. Monggo Adela. Yo, Adela. Goyang lagi. Goyangnya lebih semangat dong, Bojonegoro. Yang bisa kita nyanyi bareng. Amin. Amin. Semoga kau bahagia ya bersama Nafila.